dan kenikmatan. Kenikmatan adalah kata yang paling kita sukai di dalam hidup ini. Nikmat menjadi titik pencarian tiap umat dimanapun mereka berada. Nikmat dipikirkan setiap waktu untuk bisa dinikmati. Yang jadi masalah adalah nikmat seringkali tak ada di tempat. Nikmat seringkali tak dapat dipahami. Nikmat ternyata justru ada pada tempat yang tidak kita sukai. Nah, disinilah kita harus bergumul dalam kehidupan. Menyikapi waktu dan kenikmatan. Menemukan kenikmatan di dalam waktu. Tak kehilangan waktu untuk menikmati. Ya, waktu dan kenikmatan adalah dua kata yang sangat luar biasa. Waktu-waktu yang kita jalani jangan sampai jadi malapetaka. Waktu-waktu yang kita jalani seharusnya menjadikan sumber kenikmatan yang luar biasa. Untuk itu, yang Anda perlukan hanyalah sebuah bijaksana, bukan tumpukan harta. Yang Anda perlukan hanyalah sebuah kepekaan, bukan kekayaan ataupun kekuatan. Ya, menikmati kenikmatan di dalam waktu memerlukan bijaksana untuk memahami makna hidup itu sendiri. Supaya waktu yang berjalan kita pahami sebagai waktu yang harus dinikmati, yaitu dengan berkarya, bukan buat diri tetapi sesama. Tak bertumpuk membangun kejayaan, kerajaan pribadi, tetapi justru membangun sebuah kehidupan di dalam kebersamaan. Maka di waktu-waktu Anda berkarya untuk membagi diri, di waktu-waktu itu Anda akan menikmati hal yang luar biasa. Di waktu-waktu Anda berjalan melakukan apa yang baik dalam kehidupan, kenikmatan dengan segera mengalir tanpa pernah bisa dihentikan. Kecuali Anda menghentikan dengan berhenti berbuat baik di dalam waktu. Waktu dan kenikmatan sangat mudah. Semoga Anda mendapatkan waktu dan kenikmatan harusnya menjadi cita-cita. Jangan pernah membangun malapetaka dengan membuat kejahatan dari waktu ke waktu. Karena waktu akan sangat menyedihkan. Selamat mendapatkan kenikmatan di dalam waktu dengan berbuat banyak kebaikan. Bersama saya, Bigman Sirait.